Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan malam hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid, masih dalam bab sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh hingga menjadikan kuburan mereka sebagai berhala yang disembah di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir sampai dengan uraian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukil di bawah bab ini, yang isinya permohonan dari beliau agar jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai berhala yang diibadahi di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kemudian beliau melanjutkan pernyataannya, ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sungguh berat kemurkaan Allah atas suatu kaum yang mereka telah menjadikan kuburan para nabi-nabinya sebagai masjid. Nah, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan akan menguraikan kalimat ini. Qala qawluhu ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid. Kata beliau rahimahullah, fihi tahrimul bina'i alal qubur. Dalam kalimat ini mengandung hukum haramnya membuat bangunan di atas kuburan, bangunan apapun itu secara mutlak. Wa tahrimus salati indaha, dan haramnya salat di sisi kuburan. Wa anna dzalika minal kaba'ir, semua itu termasuk dosa besar. Tidak boleh membuat bangunan di atas kuburan dan tidak boleh sholat di sisi kuburan. Karena salah satu dari bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid adalah membangun sesuatu di atasnya dan melakukan sholat di dekatnya. Nah, Qala wa fil qira lit-Tabari an ashabi Malik an Malikin annahu kariha an yaqula zurtu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Al-Qira karya At-Tabari sebuah riwayat dari sahabat-sahabatnya Imam Malik bahwa Malik annahu kariha an yaqula zurtu qabran Nabi. Beliau tidak menyukai bila ada seseorang yang mengatakan saya telah berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Malik yang dimaksud di sini adalah sahabat Nabi Malik bin Anas. Wa 'allala dzalika biqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan alasannya, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Karena ada pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini, maka Imam Malik ya sangat tidak menyukai bila ada orang yang mengatakan saya telah menziarahi kuburan Nabi. Kariha idhafatu hadzal lafzi ila al-qabri. Beliau tidak menyukai menyandarkan kata ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'alla yaqa'u at-tashabbuh bi fi'li ulaika, agar jangan sampai ada kesamaan dengan perbuatan kaum yang telah menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Saddan lidzari'ah. Ini semua juga sebagai bentuk tindakan preventif, ya, mencegah keburukan sebelum keburukan itu terjadi. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa Malik qad adraka at-tabi'in. Kata Syekhul Islam rahimahullah, Imam Malik telah menjumpai sejumlah tabi'in. Wa hum a'lamun nas bihadihil mas'alah. Dan mereka para tabi'in tentu saja sebagai orang yang paling tahu tentang masalah ini. Fadalla dhalika ala annahu lam yakun ma'rufan indahum alfadhu ziyarati qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ini menunjukkan bahwa kata-kata ziarah ke kuburan Nabi itu adalah kata-kata yang tidak dikenal di sisi mereka. Jarang sekali atau bahkan dikatakan tidak ada orang yang mengatakan saya telah ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan para tabi'in. Ila an qala wa qad dzakaru fi asbabi karahatihi li an yaqula zurtu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam li anna hadzal lafz qad sara katsirun minan nas yuridu bihi ziyaratal bid'iyyata. Kemudian kata Syekhul Islam, orang-orang menyebutkan sebab ketidaksukaannya Imam Malik dengan kata-kata saya telah berziarah ke kuburan Nabi, yaitu karena kata-kata ini telah banyak digunakan oleh orang yang maksud dan tujuannya adalah ziarah yang bid'iyah, ziarah yang bid'ah. Jadi ketika seseorang mengatakan saya telah berziarah ke kuburan Nabi, ini ziarah ini bukan ziarah yang syar'i, tapi ziarah yang mengandung apa? Unsur kebid'ahan, bahkan kesyirikan. Ya. Wa huwa qasdul mayyit li su'alihi wa du'aihi war ragbati ilaihi fi qada'il hawaij. Yaitu mendatangi mayit untuk meminta sesuatu kepadanya, berdoa ya kepadanya, kemudian menyandarkan harapan kepadanya dalam memenuhi segala kebutuhan. Karena yang dimaukan oleh kebanyakan orang dari kata-kata ziarah ke kuburan Nabi adalah hal yang seperti ini, maka Imam Malik tidak menyukai kata-kata ini. Dan sekali lagi perlu ditegaskan bahwa kata-kata ini tidak populer di kalangan para tabi'in. Gak populer, gak terkenal. Gak ada satu orang pun yang mengatakan saya sudah ziarah ke kuburan Nabi. Qala wa nahwi dzalika mimma yaf'aluhu katsirun minan nas, dan selain itu yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang. Ya. Fahum ya'nuna bilafdhi ziyarah mithla hadza. Maka pada dasarnya yang mereka inginkan dari kata ziyarah itu adalah seperti ini. Tujuannya mendatangi mayit, meminta sesuatu kepada mayit, berdoa, kemudian menyandarkan harapan kepada mayit agar si mayit itu dapat memenuhi segala macam apa? Kebutuhan. Luar biasa ya, di zaman dulu orang-orang sangat tidak suka dengan kata ziarah, ziarah ke kuburan Nabi. Nah, kalau sekarang kata-kata ziarah itu menjadi sesuatu yang latah di kebanyakan manusia. Dari mana habis ziarah? Dari makam wali pulani. Dari makam wali pulani. Seolah bangga ketika sudah berziarah ke kuburannya wali. Sementara dulu orang-orang, ya, bahkan Imam Malik tidak suka kalau ada orang yang mengatakan saya sudah berziarah ke kuburan Nabi, karena konotasinya itu jelek, ya. Bukan ziarah yang dalam artian mendoakan mayit, ya, mengingat kematian, tapi justru yang terjadi adalah meminta-minta, melakukan ibadah kepada mayit. Nah, qala wa hadza laysa bimashru'in biittifaqil a'immah, kata Syekhul Islam, ini jelas bukan sesuatu yang disyariatkan dengan kesepakatan para imam. Wa kariha Malikun an yatakallama bilafdhin mujmalin yadullu 'ala ma'na fasid. Imam Malik tidak menyukai seseorang mengucapkan kata-kata yang mujmal, yang mengandung makna rusak, ya, makna yang fasid, makna yang batil. Rombongan ziarah, ini kan mujmal ya. Rombongan ziarah di mana? Pasti dari tempat-tempat yang dianggap apa? Keramat, atau dari makam-makam yang dianggap memiliki keistimewaan. Sampai ditulis bisnya 054, berarti rombongan ke-54, padahal menganti lubes. Ya. Jadi antum jangan tertipu kalau ngelihat rombongan bis ada tulisan 054, 090. Itu mah cuman acting aja. Padahal menganti lubes ditulisnya 054, 090, seolah-olah ini rombongan bus yang ke-90. Masya Allah, itu strategi saja. Ya, ini digunakan dalam strategi perang. Ya, batalion kesekian, padahal sebenarnya cuma 2 truk pasukannya. Ya, itu strategi perang saja. Seperti itu. Untuk show of force, ya. Jadi show kekuatan gitu, bahwa mereka ini banyak, Masya Allah. Gitu. Padahal sebetulnya cuma 2 rombongan, 3 rombongan. Ya. Biasa itu. Kalau nanti kita rombongan bus, gak perlulah pakai tulisan kayak gitu. 0-100, walah kita Sikmalaya ya 100 bus. Gak usah. Ya. Gak perlu. Kalau dalam strategi perang dibutuhkan, kenapa? Karena al-harbu khuda'. Perang itu penuh dengan apa? Tipu daya. Memang harus pakai strategi. Ya. Qala bi khilafi sholati wassalami alaihi. Berbeda dengan sholawat dan salam. Mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-kata yang masyhur, kata-kata yang populer dari sejak dulu. Ya. Orang-orang biasa mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata-kata ziarah kubur Nabi ini yang enggak ada. Ini yang enggak populer. Ya. Fa inna dzalika mimma amara Allahu bihi. Sebab kalau salawat dan salam ini termasuk hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala nabi. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersalawat kepada nabi. Maka bersalawatlah dan ucapkanlah salam kepadanya. Untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu seseorang harus pergi datang ke sana ke kuburannya. Tidak perlu. Nabi sudah menegaskan dimanapun kalian berada, kalian mengucapkan salawat dan salam kepadaku, maka salawat dan salam itu akan sampai kepadaku. Gak susah, gak berat, gak harus melakukan ziarah jauh-jauh. Ya, ke kuburan yang terdekat saja tara. Ya, gak pernah ziarah, jadi gak perlu berniat melakukan tours ziarah ke kuburan Nabi. Hanya sekedar untuk mengucapkan salawat dan salam. Di sini juga bisa kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan sampai kepada beliau. Ya. Fa inna salatakum wa salamakum tablughuni haitsu kuntum. Sungguhnya salawat dan salam yang kalian ucapkan itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya. Nah. Jadi lebih populer salawat dan salam dibanding dengan kata-kata ziarah. Salawat dan salam kepada Nabi, ini benar. Kalau kata-kata ziarah ke kuburan Nabi, ini yang muskil, ini yang problem. Ya. Imam Malik tidak menyukai kata-kata tersebut. Nah. Kemudian kata beliau, amma lafduz ziyarati fi umumil kubur, adapun kata ziyarah fi umumil kubur terkait dengan kuburan secara umum, ya. Fala yufhamu minha mithlu hadzal makna, maka tidak dipahami seperti ini. Seperti kata-kata ziarah ke kuburan Nabi. Ya. Ala tara ila qawlihi fazuru al-qubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fazuru al-qubur, silakan kalian berziarah ke kuburan karena sesungguhnya hal yang demikian dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Nah, ma'a ziyaratihi li qabri ummihi. Bahkan Nabi pun melakukan ziarah ke kuburan ibunya. Ya. Fa inna hadza yatanawalu quburul kuffar. Perintah berziarah kubur ini meliputi kuburan-kuburan orang kafir sekalipun. Fala yufhamu min dzalika ziyaratul mayyit li du'aihi wa su'alihi wal istighatsati. Maka tidak dipahami darinya ziarah dengan tujuan mendatangi mayit, berdoa, meminta-minta kepadanya dan istighosah kepadanya. Wa nahwi dzalika mimma yaf'aluhu ahlu syirki wal bid'ah, dan selain itu dari sesuatu yang biasa dilakukan oleh ahlu syirki wal bid'ah. Bi khilafi ma idza kana al mazuru mu'azzaman fid din kal anbiya was salihin. Namun ini berbeda ketika yang diziarahi itu sosok yang memang diagungkan dalam agama, punya kedudukan seperti para nabi dan orang-orang soleh. Ya. Kalau kita mengucapkan saya mau ziarah kubur, yang kita tuju adalah kuburan umum, ya kan gak masalah. Tidak mengandung makna yang buruk. Ziarah seperti biasa, mendoakan ya penghuni kubur dan sekedar mengingat apa? Akhirat, mengingat kematian. Tapi kalau ziarah ke kuburan orang soleh, ziarah ke kubur Nabi. Kata-kata yang seperti ini adalah kata-kata yang mengandung makna batil. Karena ada maunya. Tidak hanya sekedar apa? Ziarah. Tujuannya bukan untuk mengingat akhirat. Tetapi tujuannya adalah untuk meminta-minta sesuatu kepada orang soleh atau para Nabi. Ya. Fa innahu katsiran ma ya'ni bi ziyarati quburihim hadhihi ziyaratul bid'iyah asy-syirkiyah. maka pada umumnya, mayoritasnya, yang dimaksud dengan ziarah ke kuburannya para nabi, ziarah ke kuburannya orang-orang soleh adalah ziarah yang bid'iyah, syirkiyah. Ziarah yang mengandung unsur kebid'ahan dan kesyirikan. Ya. Jadi bedakan antara sabda Nabi SAW, ya, fazuru al-kubur, silakan kalian berziarah kubur karena bisa mengingatkan kalian kepada akhirat dengan kata-kata ziarah ke kuburan Nabi. Ya. Pasti motivasi dan dorongannya akan berbeda. Ya. Ketika seseorang melakukan ziarah ke pemakaman umum dengan ziarah ke makam wali fulani. Itu motivasinya pasti berbeda. Tujuannya pasti berbeda. Dari ziarah ke kuburan biasa mah gak ada rombongan-rombongan. Gak pakai bis, gak pakai apa-apa. Ya. Bahkan cenderung masing-masing. Tapi lihat, ketika melakukan ziarah ke kuburan wali fulan, wali alan, itu pakai rombongan, bis, truk, dan segala macamnya. Dipersiapkan segala sesuatunya. Bahkan ada pemandunya secara khusus. Ya. Nah, ini yang berbeda. Falihadza kariha Malikun dzalika fi hadza. Oleh karena itu Imam Malik tidak menyukai, sekali lagi, kata-kata ziarah ke kubur Nabi. Kalau kata-kata ziarah ke kuburan Nabi saja tidak disukai, maka lebih-lebih kata-kata ziarah ke kuburan orang soleh, wali fulan, wali alan. Ya, pasti beliau sangat lebih tidak menyukainya lagi. Wa in lam yakrah dzalika fi mawdhi'in akhar laisa fihi hadhil mafsadah. Meskipun beliau juga ya tidak membenci kata-kata ziarah dalam perkara-perkara yang lain yang tidak mengandung unsur apa? Kerusakan. Nah. Qala wa fihi. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan, selesai sampai di situ tadi kata-kata Syekhul Islam. Syekh Abdurrahman bin Hasan kembali mengurai faidah dari pernyataan Nabi, ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid. Dalam kata-kata ini menunjukkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yasta'iz illa mimma yakhafu wuqu'ahu. Nabi SAW tidak berlindung kepada Allah kecuali dari perkara-perkara yang beliau khawatir bakal terjadi. Dzakarahu al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Faedah ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam Kitab Tauhid. Beliau berlindung sebelumnya kan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Beliau berlindung kepada Allah dan beliau tidak berlindung kecuali dari perkara-perkara yang memang beliau khawatirkan bakal terjadi. Ya. Nah. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad dalam Kitab Tauhid di bawah bab ini mengutip riwayat lain. Qala Wali bin Jaririn bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid. Ada sebuah riwayat milik Ibnu Jarir dengan sanadnya datang dari jalur Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid. Imam Mujahid menafsirkan firman Allah di surat An-Najm ayat yang ke-19, afara'aitumul lata wal uzza qala kana yaluttu lahumus sawiq famata fa'akafu ala qabrihi. Kata Imam Mujahid, uzza alata, ya, lata yang dimaksud di situ adalah seseorang yang soleh yang yaluttu lahumus sawiq, yang biasa rajin membuat makanan untuk para jamaah haji. Baik sekali orangnya selama hidupnya. Famata kemudian meninggal dunia. ketika meninggal dunia akafu ala qabrihi, orang-orang sering berkumpul di sisi kuburannya. Berarti orang-orang ini mulai ada unsur apa? Pengagungan, sikap yang berlebihan. Nah, jadi riwayat ini pun sangat cocok sekali dengan bab yang disebutkan. Wa kadza qala Abu Jauza an Ibni Abbas, demikian juga riwayat lain disebutkan oleh Abu Jauza dari Ibnu Abbas tentang ayat afara'aitumul lata wal uzza, qala kana yaluttus sawiq lil hajj. Lata ini adalah orang soleh yang dulu biasa rajin membuatkan makanan untuk orang-orang yang berangkat haji. Nah, Syekh Abdurrahman bin Hasan akan mengurai riwayat ini, ya, menjelaskannya. Beliau mengulang kembali, qala qauluhu wa ibn jarir bi sanadihi an sufyan an mansur an mujahid afara'aitumul lata wal uzza qala kana yaluttu lahu mustawik famata fa'akafu ala qabrihi wa kadza qala abu jauza an ibn abbas qala kana yaluttu as-sawiq lil hajj qauluhu wa ibn jarir. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, Ibnu Jarir huwa al-imamu al-hafid, adalah seorang imam al-hafid Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Tabari. Nama lengkapnya Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Tabari, lebih dikenal dengan sebutan Imam al-Tabari, ya, atau Ibnu Jarir. Nah, lebih dikenal dengan sebutan At-Tabari atau Ibnu Jarir. Sahibut Tafsir, pemilik kitab Tafsir, Tafsir At-Tabari. Wat-Tarikh, dan juga pemilik kitab Tarikh, Tarikh At-Tabari. Wal-Ahkam wa ghairiha, dan juga pemilik kitab Ahkam dan selainnya. Nah, seorang imam yang terkenal, ya, diberi julukan Hafiz. Qala Ibnu Huzaimah, berkata Imam Ibnu Huzaimah tentang Ibnu Jarir, la a'lamu ala wajhil ardi a'lam min Muhammad ibn Jarir. Aku tidak mengetahui ada seorang alim di permukaan bumi ini, ya, yang lebih hebat dari Muhammad bin Jarir. Wa kana minal mujtahidina, beliau termasuk dalam jajaran mujtahid. La yuqallidu ahadan, tidak taklid kepada seorang pun, ya. Seorang imam yang sudah masuk dalam kategori mujtahid. Sebut mujtahid karena mampu mengambil faidah hukum dari dalil-dalil syar'i secara sendirian, tidak melalui bantuan orang lain, sendiri ambil faidah, disimpulkan. Oleh karena itu, mujtahid juga disebut dengan mustafid. Mujtahid sama dengan mustafid. Walahu ashabun yatafaqahuna ala madhhabihi wa ya'khudhuna bi aqwalihi. Imam Ibnu Jarir lahu ashabun, memiliki beberapa sahabat, yatafaqahuna ala madhhabihi, yang mereka mempelajari madhabnya, mempelajari fikih madhabnya. Wa yakhudhuna bi aqwalihi, dan mengambil pendapat-pendapatnya. Berarti termasuk imam madhab, ya. Karena kalau bicara soal imam madhab, itu sebenarnya tidak hanya empat saja. Tidak hanya Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, tapi banyak imam-imam mazhab itu. Cuman yang populer, ya, yang empat itu. Nah. Walahu wulida sanatu 24 wa mi'atain. Beliau dilahirkan pada tahun 224. Ya. 224. Wa mata liyaumain baqiya min Syawal sanah 10 wa 300. Beliau meninggal dunia 2 hari, ya, sebelum berakhirnya bulan Syawal. 2 hari sebelum berakhirnya bulan Syawal tahun 310. Nah. Ini sosok Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengeluarkan riwayat tadi dengan sanadnya dari jalur Sufyan. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah, qauluhu wa an Sufyan, dari Sufyan. Al-Zahiru annahu Sufyan bin Said bin Masruq Al-Thawri Abu Abdullah Al-Kufi. Yang nampak Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan bin Said bin Masruq Al-Thawri, atau yang lebih dikenal dengan Sufyan Al-Thawri. Sufyan Al-Thawri, nama lengkapnya Sufyan bin Said bin Masruq Al-Thawri, kunyahnya Abu Abdullah Al-Kufi. Karena Sufyan itu ada dua, ya. Ada Sufyan Al-Thawri, ada juga Sufyan ibnu Uyainah. Nah, Sufyan di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan adalah Sufyan Al-Thawri atau Sufyan bin Said bin Masruq Al-Thawri Abu Abdullah Al-Kufi. Jadi kalau disebut Sufyanain, dua Sufyan, maksudnya Sufyan Al-Thawri dan Sufyan ibnu Uyainah. Ya, dua tokoh terkemuka tentunya, siapa yang tidak kenal dengan dua Sufyan ini? Ya. Di sini juga ada Sufyan, ya. Atau Abu Sufyan di sini mah. Nah, ada Sufyan apa Abu Sufyan? Abu Sufyan, ya. Masya Allah. Abu Abdullah kunyahnya, Al-Kufi, thiqatun hafidun, seorang yang thiqah, terpercaya, kuat hafalannya, hafid, faqih, ahli fikih, imamun, imam, abidun, ahli ibadah. Ini gelar-gelar yang luar biasa, ya. Gelar-gelar yang luar biasa ini, gelar-gelar akhirat wungkul, ya. Ya. Thiqah, hafid, faqih, imam, abid. Ini gelar. Bukan sekedar prof, doktor, apa, ini. Nah, itu sih gelar-gelar terkait dengan ilmu duniawi, ya. Yang manfaatnya hanya sekedar di dunia. Tapi kalau ini, gelar hafid, faqih, imam, abid, ini gelar-gelar yang dunia akhirat keuntungannya. Ya. Karena mujtahidan, beliau juga ternyata seorang mujtahid. Ya. Seorang mujtahid mampu mengambil istimbat hukum, ya, secara personal, secara pribadi dari nas-nas, dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu saja itu bukan sembarang orang, ya. Kemampuan itu tentu ditopang dengan, ya, keahlian yang dimilikinya dalam berbagai macam disiplin ilmu agama. Walahu atba'un, beliau pun memiliki pengikut. Yatafaqahuna ala madhabihi, yang belajar fikih menurut madhabnya. Jadi termasuk imam madhab juga. Ya. Mata sanah ihda wasittina wa mi'ah. Beliau meninggal dunia pada tahun 161. Walahu arba'un wasittuna sanah. Dan usianya pada saat itu adalah 64 tahun. Hidup sampai 64 tahun. Nah, itu sudah usia maksimal, ya, seseorang rata-rata sampai 60 tahun. Kalau sudah lebih, dikasih lebih oleh Allah, ya, melewati usia 60, ini warning sebenarnya, jangan terlalu gembira. Warning sebenarnya, karena hanya ada dua kemungkinan, imma orang itu betul-betul bisa memanfaatkannya, atau kalau tidak, celaka pisan. Maksimal itu 60, ya, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau sudah 50 tahun, ya berarti tinggal 10 tahun deh. Jadi jangan berpikir 12 tahun, 30 tahun deh, jangan. Tinggal 10 tahun lah lagi. Aduh, sudah pendek, ya. Kalau sudah 55, wah, tinggal berapa? 5 tahun lagi. Jadi kesempatan 50 tahun itu, 5 tahun itu harus dimanfaatkan betul-betul. Dimaksimalkan dengan baik. Namun Ramadan tema berarti 5 kali Ramadan lah. Lagi, ya. Nah. Kan ada hadisnya itu, 60 tahun maksimalnya, ya. Kalau dikasih lebih, ini sesuatu yang sebetulnya warning, ya, peringatan. Kalau nggak bisa memanfaatkannya berarti akan celaka itu, ya. Qala qawluhu an Mansur wa huwa ibnul Mu'tamir bin Abdullah As-Sulami thiqatun thabtun faqihun mata sanah isnatain wa salathina wa mi'ah. Kemudian disebutkan tadi dari jalur Sufyan, dari Mansur. Mansur yang dimaksud adalah Mansur ibnul Mu'tamir. Mansur ibnul Mu'tamir bin Abdullah As-Sulami thiqatun, seorang yang terpercaya, thabtun, kokoh, faqihun, faqih, ya. Mata sana isnataini wa thalathina wa mi'ah. Beliau meninggal pada tahun 132. Nah. Qauluhu an Mujahid. Kemudian setelah itu dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid. Mujahid huwa ibnu Jabr. Mujahid bin Jabr. Biljim wal muwahada. Jabr. Abul Hajjaj kunyahnya. Abul Hajjaj. Kayaknya belum ada yang punya kunyah Abul Hajjaj di sini. Padahal bagus itu. Abul Hajjaj. Ya. Belum ada yang kunyahnya Abul Hajjaj, ya kan? Canaya. Padahal bagus ya. Abul Hajjaj. Abul Hajjaj Al-Makhzumi. Dari Al-Makhzuminya mah enggak usah, dan antum mah beda, ya kan, nisbatnya. Al-Makhzumi maulahum Al-Makki thiqatun imamun fit tafsir, terpercaya imam dalam bidang tafsir. Akhadha an Ibni Abbas wa ghairihi radhiyallahu ta'ala anhum, beliau belajar tafsir itu dari sahabat Ibnu Abbas secara langsung dan dari selainnya. Murid terbaik dari sahabat Ibnu Abbas, bahkan dikatakan, ya, idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbuka bih. Kalau datang tafsiran tentang Al-Quran dari Imam Mujahid, fahasbuka bih, maka cukupkan dengannya. Tidak perlu melirik yang lain. Jadi sangat diperhitungkan ini tafsiran-tafsiran Mujahid tentang Al-Quran. Ya. Mata sanah arba wa mi'ah. Beliau meninggal pada tahun 104. Qalahu Yahya Al-Qattan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Yahya Al-Qattan. Waqala Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban mengatakan mata sanah itsnatain aw thalath wa mi'ah. Kalau kata Ibnu Hibban, beliau meninggal pada tahun 102 atau 103. Ya, biasa perbedaan tahun wafat ini. Ya. Wa huwa sajidun, dalam keadaan sujud. Subhanallah, meninggal dalam keadaan sujud. Wulida sanah 21. Beliau dilahirkan pada tahun 21. Ya, fi khilafati Umar radhiyallahu taala anhu, di masa khilafah Umar radhiyallahu taala anhu. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.